atau terbuat dari katun. Jenis pakaian yang dipakai atau dikenakan para wanita di masa Rasul. Nimrud namanya. Wa mutalafiat, ini kalimat yang sepadan dengan multahifat, ini berbalut, dibalutkan tubuhnya. Kalau dahulu belum ma'ruf pakaian seperti yang kita saksikan pada wanita-wanita zaman kita, cadar, kerudung dengan jahitan yang rapi. Kalau zaman dahulu belum ada yang demikian, sehingga mereka mengenakan kain yang lebar, kemudian mereka tutupkan di kepala dan badan. Baik. Wal ghalasu, ghalas itu adalah ikhtilatu diya'is sabah, tercampurnya antara terangnya waktu subuh di zulmatin lail, dengan gelapnya malam. Jadi remeng-remeng. Jadi kalaupun ada yang berjalan, tidak tahu pasti siapa, cuma kelihatan orangnya. Jadi ini maksudnya, dulu para wanita terkadang ikut sholat subuh bersama Rasul dengan pakaian yang tersebut, tertutup badan-badan mereka, tubuh-tubuh mereka dengan pakaian-pakaian mereka, kemudian mereka kembali dalam keadaan waktu masih gelap. Baik. Ya, Rehan. Qala gharibul hadis, makna yang asing dari kalimat-kalimat hadis yang kita baca. Yang pertama, muallamah. Enggak ada kalimat muallamah dalam hadis. Yang ada di bawah konteks aksi aksiatun muallama. Ini Allah alam, ini bukan hadis sebenarnya ini. Jadi kalau dibilang gharibul hadis, muallama bukan hadis, ini tambahan saja. Muallama bifathil lam, dengan memfatahkan lamnya, mualla, wa tasdiduha, dan mentasdidkan, mualla, muallama, yang punya corak gitu, bercorak, kain bercorak dari bulu atau katun. Masya Allah, zaman itu sudah ada perusahaan ini ya, kain. Ini menunjukkan bahwasannya para pendahulu itu adalah ya, para pencetus penemuan-penemuan seperti ini. Jadi kalau dikatakan mereka itu tertinggal, sebenarnya tidak. Cuma beda zaman, beda teknologi. Beda zaman tentunya beda apa? Model. Yang kedua, al-ghalasu bi fathil ghin al-mu'jamati wal lam. Al-ghalas dengan fathahnya huruf ghin dan huruf lam. Ghalas. Ini cara membacanya maksudnya, sesuai dengan bahasa fusha, qolal. Yang ketiga, bimurutihinna, murut, almaratu bikasril jim, bikasril mim, al ya, mimnya dikasra, berarti almir atau mirati atau miratu. Al-miratu bikasril mi, dengan mengkasrahkan huruf mimnya, mi. Kisa'un mukhattatatun bil alwan. Al-mirat adalah jenis kain yang bergaris warna-warni. Kain yang mukhattat, bergaris dialwanin dengan warna-warni. Wazada ba'duhum annaha murabba'un. Sebagian mereka menambahkan bahwasannya murud ini adalah kain persegi empat. Ini juga diantara dalil wallahu a'lam bolehnya ya jenis warna selain hitam walaupun bercorak, dengan catatan tidak apa menarik pandangan untuk memperhatikannya, artinya tidak istilahnya itu menarik perhatian, membuat cantik pemakainya, tidak, tapi pakaian-pakaian adi seperti itu. Pakaian biasa. Yang keempat, mutalaffi'atun mutalaffifat. Mutalaffi'at ini juga semakna dengan mutalaffifat, yaitu membalut. Ai ghattaina abdanihinna abdanahunna wa ru'usahunna. Yang mutalaffifat ini mereka menutupi badan dan kepala-kepala mereka. Dibalut, ya, dikerudungkan seperti kebiasaan mereka. Qala al-ma'na ijmali. Tadhkuru Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah menceritakan anna nisa'a sahabati, para wanita kalangan sahabat, istri mereka, anak-anak mereka, karib kerabat mereka, kunna yaltahifna bi aksiyatihinna. Dulu mereka membalutkan baju-baju mereka. Wa yashhadna salatal fajri, dan ikut menyaksikan jamaah subuh. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasul. Jadi hukum asal wanita ke masjid itu boleh. Ya, ikut menyaksikan bersama kaum rijal di masjid-masjid salat jamaah, ini hukum asalnya boleh. Ya, dengan dalil hadis yang kita baca ini. Cuma nanti dilihat ya, dilihat, karena ini hukumnya enggak wajib bagi mereka, maka dilihat yang teraslah, yang terbaik. Dilihat dari sisi fitnahnya, dilihat dari sisi maslahatnya untuk dia, untuk jamaah yang lain. Ya. Taib. Adapun jika hal itu menimbulkan keraguan, justru kedatangan mereka ke masjid akan menimbulkan perhatian yang ya, besar bagi kaum rijal, maka salat mereka di buyutihinna, rumah-rumah mereka, afdol wa ahsan, lebih baik dan lebih bagus. Karena nisa ini setiap lebih tersembunyi lebih baik. Sehingga mereka menyatakan salat mereka di kamar mereka lebih baik dibanding salat mereka di rumah mereka. Paham ya? Kalau kamar lebih ruangan khusus. Kalau rumah ini masih ruangan ya secara umum. Semakin sembunyi semakin baik. Tapi kalau kita kiaskan zaman dulu dengan zaman sekarang tentunya beda. Ya. Satu, zamannya. Dua, orang-orang yang menghuninya, menghuni zaman itu. Rasul, para sahabat, sahabian, ngerti fikih, ngerti hukum. Baik. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya kaum wanita pun punya semangat dalam hal apa, kebaikan. Jadi jangan dibatasi mereka untuk berbuat baik. Jika kebaikan itu masih memberikan maslahat terhadap mereka, keluarga, maka semangati. Jangan dipenggal keinginan mereka untuk ikut apa, andil dalam dakwah ini, ikut andil dalam ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dukung mereka. Taib. Adapun di zaman sekarang ini, ya, maka kita tetap kembali ke hukum asal, boleh, tapi dilihat maslahat dan manfaat, mafsadat dan mudaratnya, serta maslahat yang didapat. Baik. Nah, zaman itu tentunya beda dengan zaman kita. Niat-niat mereka yang melaksanakan saat itu pula berbeda dengan niat-niat yang ada pada saat ini. Kalau dulu para wanita datang ke masjid dalam keadaan menyembunyikan diri. Tapi kalau zaman sekarang ke masjid bukan menyembunyikan, menampakkan diri, bahkan menunggu jamaah yang lain, yang laki-laki. Baik. Kerusakan-kerusakan yang luar biasa. Baik. Tsumma yarji'na ba'da sholati ila buyutihinna. Kemudian mereka kembali setelah sholat menuju rumah-rumah mereka, tidak mampir-mampir, tidak jalan-jalan. Waqad ikhtalata diya'u bidzalam. Saat itu masih bercampur antara terang dan gelap, samar-samar. Illa annan nadhira ilaihinna la ya'rifuhunna. Di mana mereka kelihatan sosoknya, tetapi siapanya tidak diketahui. Kenapa gelap, masih remang-remang. Liwujudi baqiyati dzalami almani'ah min dzalik, karena masih adanya sisa dari adz-dzalam, gelap, almani'ah yang mencegah min dzalik dari melihat mereka. Baik, ini makna singkat dari hadis yang tersebut. Artinya apa? Di sini pada zaman Rasul, Rasul tidak mencegah para wanita untuk ikut sholat di masjid. Dan jangan dicegah untuk mereka datang ke masjid jika tadi tidak muncul fitnah-fitnah. Misalkan punya masjid sendiri khusus bagi mereka, dan mereka pengen berjamaah dengan saudari-saudarinya, tidak apa-apa. Baik, tidak mengapa. Kenapa? Ibadah yang sifatnya jama'i itu lebih menyenangkan, lebih apa istilahnya, semangat dalam menjalani dibanding dengan ibadah sendiri. Kita ini kalau sendirian, malasnya lebih kuat dibanding rajinnya. Ya. Ini kita kalau sendirian. Jadi kalau kita ngerti, kita ini model sifatnya adalah baru semangat kalau lihat yang lain, maka jangan banyak bersendirian, bahaya. Baik. Karena apa? Asyaitan ma'al wahid. Setan itu bersama satu orang. Pokoknya kalau sudah sendirian dan dia tidak punya kebiasaan yang dahulunya terbiasa dalam kebaikan-kebaikan, maka akan doya, sia-sia. Wa ma'al itsnain ab'ad. Dan jika bersama dua orang, setannya semakin menjauh dan terus menjauh, menjauh, menjauh jika bersama yang lain dalam hal ketaatan. Jadi kenapa taat yang dilakukan bersama lebih ringan dibanding taat yang dilakukan sendirian? Yang pertama karena apa? Muncul semangat ketika melihat, muncul kekuatan dan motivasi ketika ada yang lain yang menyertai. Baik. Ini pun kita rasakan dalam hal kehidupan sehari-hari saja. Kita main futsal, ada yang nonton, tambah semangat ya, tenaga itu muncul aja, terus ada, tiba-tiba tahu-tahu ya lemes gitu aja. Tapi kalau enggak ada yang nonton, mau main pun malas, apalagi kalau cuma dua orang. Padahal kan lebih enak kan. Yang rebut cuma dia sama temannya. Lapangannya jadi luas, cuma malas, ngapain main dua orang. Kan intinya kan rebutan bola, iya kan? Tapi kenapa nunggu harus satu tim misalkan? Ya lebih enak, rame, semangat. Ya, dalam hal ini juga masalah apa? Ibadah. Ya. Jadi kita juga melihat diri kita, kadar kemampuan kita. Sehingga Syekhul Islam dalam kitabnya Amradul Qulub wa Shifa'uha, beliau menyatakan bahwasannya tipe manusia ada dua. Yang pertama, keinginan ibadah muncul dalam diri. Ini sifatnya orang yang kuat. Yang kedua, ya, tipe yang kedua, keinginan ibadah muncul dengan melihat. Artinya dengan ada orang lain yang mencontohkan, baru dia lakukan. Sehingga jangan heran, satu amalan itu kalau belum dimulai, gak akan ada yang mau memulai. Kenapa? Tipenya semua sama, nunggu yang lain. Ya, giliran sudah dimulai, nanti baru akan muncul semangat, satu dua, bahkan sampai rebutan. Ini tipe yang sifat amalnya harus melihat. Seperti itu. Nah, sehingga apa? Dalam hal ini, orang yang mencontohkan pertama kali perbuatan baik kemudian ditiru, dia mendapatkan keutamaan. Ya. Man sanna fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang beramal satu kebaikan, mencontohkan dalam Islam sunnah-sunnah yang ada, ajaran-ajaran yang ada, ibadah-ibadah yang ada, dia dapat pahala. Dan para orang yang mengikutinya setelahnya, sebanyak itu pula, ya, sebanyak jumlahnya, tanpa mengurangi pahala mereka-mereka ini sedikit pun. Jadi bersemangat. Jadi kalau kita pengen apa-apa, gak usah nunggu. Ah malas, ah yang lain juga enggak kok. Ngapain nunggu yang lain? Ibadah kok pakai nunggu-nunggu. Gak usah. Gak masalah yang lain ikut atau enggak. Kalau bisa jadilah contoh. Karena orang itu tergerak karena ngelihat. Kalau kita sendirian misalkan, itu pasti ada nanti 1-2 yang ikut, 1-3-4. Nanti kalau rame semua insya Allah kan menjadi semangat. Jangan main tunggu-tungguan dalam ibadah, tidak akan jadi. Karena biasanya orang yang menunggu belum bergerak itu negatifnya lebih banyak. Ah nanti jangan-jangan nggak jadi. Ah nanti jangan-jangan. Wah nanti. Wah kalau begini belum bergerak itu. Wah kalau begitu gimana? Wah udahlah. Ya, sehingga orang itu akan muncul, tidak akan muncul semangat motivasinya kalau dia nggak melangkah. Kalau dia sudah melangkah maka akan muncul apa ide, akan muncul motivasi, akan muncul apa usaha. Ini belum melangkah sudah negatif. Wah jangan, nanti wah, gimana ini wes nggak jadi. Ya, yang seperti itu nggak akan jadi. Jadi pikiran sebelum melangkah itu apa negatif. Seperti orang pengen naik sepeda, belum juga naik di pedalnya, belum juga punya sepeda. Ya, itu udah mikir nanti kalau jatuh sakit gimana ini? Oh, belum sepeda aja belum punya kok mikirin jatuh sakit. Kapan kamu naik sepeda? Ya, sehingga apa? Dia enggak akan pernah melangkah. Ya. Kenapa seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu yang baru kecuali apa? Melakukan sesuatu yang belum dia lakukan. Jadi kalau engkau pengen mendapatkan sesuatu yang baru, lakukan sesuatu yang belum engkau lakukan. Jangan itu-itu terus, karena katanya pengen perubahan. Tapi enggak ada usaha untuk itu, cuma nunggu aja yang lain. Yang lain diam ya diam. Ya, enggak akan berubah-berubah. Nunggu orang lain berubah, wong dia sendiri aja enggak mau berubah. Ya. Nyalain orang lain, salah mereka, kenapa enggak mau berubah? Lah orang lain enggak usah disalahin, mereka jalan sendiri, kita punya jalan sendiri lah. Kalau kita nunggu, enggak akan berubah. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, ya, yang lain, sesuatu yang baru, sesuatu yang indah, lakukan sesuatu yang belum pernah kita kerjakan. Apa sekarang yang belum kita kerjakan? Kita akan mendapatkan hasil dari sesuatu tadi. Biidznillah tentunya. Jadi ibadah itu kalau kita harus nunggu orang banyak enggak akan jadi. Sehingga isyarat dalam satu ayat menyatakan wala in ittaba'ta aktsara man fil ardi yudillunaka an sabilillah. Kalau engkau ikuti kebanyakan manusia, maka mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Ya, terus motivasi sendiri, berjalan sendiri, nanti akan muncul tiba-tiba apa? Ide, tiba-tiba nanti muncul kesemangatan usaha. Terlebih jika Allah izinkan ketika kita bersemangat untuk memulai, tiba-tiba berhasil. Ini biasanya berbondong-bondong manusia ikut. Karena manusia itu tunggu-tungguan. Tuh fulan, coba lihat aja, lihat. Wah, berhasil. Biasanya apa? Semuanya gemeruduk gitu loh. Ya, ikuti itu. Seperti kayak dunia saja, dagang misalkan. Ah, mana laku dagang kayak gitu di sana. Ya. Pas kebetulan bombing deal suami ini, masya Allah pelanggannya tiba-tiba ikut-ikutan lah, banyak yang ikut. Itu biasanya, itu masalah dunia saja kayak gitu. Jadi kalau kita harus nunggu orang, ya, taib, jalan mereka itu bukan jalan kita, nasib mereka itu bukan nasib kita, takdir mereka itu bukan takdir kita. Belum tentu orang yang berhasil dengan satu usahanya kita tiru, kita berhasil. Ya, kenapa? Dia punya takdir, kita juga punya takdir. Enggak mungkin kita jalan di takdir seseorang. Seperti itu. Apalagi dalam hal masalah ibadah. Ya. Misalkan cari ilmu, nunggu orang. Kok saya sendirian lah. Ya, cari orang enggak dapat, enggak bakalan nemu. Kecuali yang setipe. Ayo bareng. Mau cari barengan dulu enggak akan jadi nanti. Misalkan saya mau mondok, tapi cari teman siapa ya? Duh, mau mondok kok cari teman. Sudah sendiri bismillah berangkat misalkan cari ilmu. Ah, saya pengin belajar tajwid misalkan. Bismillah, enggak usah ngajak. Kecuali kalau misalkan memang dasarnya sudah pada mau, kok siapa yang ini, nah, baru ngajak. Ayo. Ya, biasanya orang itu ngelihat saja. Kalau sudah kita mulai, biasanya ikut-ikutan. Nah, maka jadilah pemulai awal dalam apa? Kebaikan. Jadi, seperti itu. Ini dalam masalah apa? Ibadah. Maka kita harus ngerti sendiri, kita itu tipe yang mana, gitu lah. Tipe yang pertama tadi tanpa melihat semangat, atau tipe yang kedua melihat baru semangat. Jika kita ini tipe yang pertama, alhamdulillah. Tapi jika kita ini tipe yang kedua, maka apa? Jaga diri kita dengan cara apa? Mengikuti, bergabung, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Supaya apa? Kita tergugah untuk berbuat baik. Jangan suka sendirian. Dan yang dikhawatirkan itu, kalau sendirian malah merasa baik. Nah, ini kalau sendirian malah tenang. Ya tenang apa? Tenangkan syaitan. Sendirian, akhirnya waktu terbuang sia-sia. Coba antum kalau di rumah 1 jam, jam 8 sampai jam 9 ngapain coba? Paling-palingnya pegang HP, WA. Kok jam 11? Padahal dia mulai pada isya, bos. Jam 11. Ya, terasa gitu aja ngalir. Ya. Tapi kalau kita gunakan waktu untuk ibadah, masya Allah, lamanya minta ampun. Jadi panjang pendeknya waktu itu bagaimana kita ngisi. Ya. Biasanya waktu itu akan terasa hampa kalau kita isi dengan barang yang sia-sia, terasa pendek. Tapi kalau kita isi dengan barang-barang yang berat dan bermanfaat, terasa panjang. Ya. Jadi sia-sia waktu kita kalau misalkan tidak kita pakai untuk barang-barang yang bermanfaat untuk dunia atau akhirat kita. Ya. Sia-sia begitu saja, artinya terbengkalai. Jadi kita gak bisa menikmati hidup akhirnya. Kenapa? Ya kayak gitu aja. Gak ada kesibukan, gak ada kegiatan, ya, lontang lantung sana sini. Gak untuk dunia juga, tidak untuk agama tidak, untuk dunia juga tidak. Ya. Sehingga waktu-waktu kita ini hilang begitu saja. Padahal waktu itu masya Allah kesempatan emas bagi kita. Tinggal kita pakai untuk apa? Gitu saja. Kita isi dengan apa? Contoh saja, bulan Ramadan, sebulan kan, kita lalui dengan puasa, lamanya minta ampun. Padahal cuma sebulan. Lama sekali bulan Ramadan, seakan-akan setahun. Di luar bulan Ramadan, hari-hari kita yang tidak kita pakai untuk ibadah, seakan-akan berlalu gitu saja. Yang kerja masuk jam, berangkat dari rumah jam 7. Tiba-tiba tahu-tahu sore aja jam 5 pulang. Ya, kayak gitu aja terus. Ya. Jadi waktu itu hampa sampai rumah jam 5 nih, mandi, tiba-tiba maghrib, enggak tahu tadi jam atau sampai rumah jam 4 misalkan, tiba-tiba adzan maghrib loh. Jam 4 sampai jam 6 tadi buat apa? Enggak jelas pokoknya. Kalau dia suruh ngurut, ah, ngapain tadi ya? Perasaan baru keluar sebentar nyariin gorengan. Ya, atau baru keluar sama anaknya habis mandi sebentar tiba-tiba sampai rumah maghrib. Coba kalau kita enggak ada kesibukan seperti ini, enggak ada thalabul ilmi, hampa hidup kita ini. Buat apa sih? Ya. Habis maghrib, apa? Sampai rumah maghrib. Ya, alhamdulillah jamaah. Habis maghrib pula, kalau dia enggak ada kegiatan, pada isya dia lalui. Sebentar sekali loh. Maghrib sampai isya itu, kalau kita enggak ada kesibukan, sebentar sekali. Ya. Mau keluar ke depan pun nanggung. Kenapa? Masya Allah, kita keluar dari sini sampai bundar, tiba-tiba pulang tuh udah isya. Ya. Jadi sia-sia gitu loh, terbuangnya itu sia-sia. Enggak ada sama sekali ya. Kalau kita pakai murojaah untuk anak, ya, keluarga kita, antara maghrib dengan isya itu panjang sekali. Ya, itu kalau kita pakai buat yang manfaat. Tapi kalau kita pakai yang tidak bermanfaat, pendek bahkan kurang. Coba antum misalkan, pas apalagi ini tanggal-tanggal muda ini. Ya, cari kebutuhan sebulan yang akan datang. Itu mungkin antum belanja daripada asar sampai jam 9 nanti, itu antum enggak kerasa. Itu pun masih ada yang kurang, ada yang ketinggalan. Ya. Baik. Nah, itu bedanya, menyibukkan waktu, mengisi waktu dengan barang-barang pun juga beda. Sehingga waktu ini terasa pendek sekali jika kita tidak pakai untuk apa? Ibadah. Dan akan sangat panjang waktu itu dan bermanfaat jika kita pakai untuk kebaikan-kebaikan kita. Antum bisa ngerasakan enggak? Waktu itu kalau untuk kita yang namanya pakai ibadah kayaknya lama sekali, panjang sekali. Ya, kita taklim dari jam 8 sampai jam 9 kayaknya lama, kayaknya ini sudah setengah hari kita duduk. Panjang sekali. Nunggu 5 menit saja seakan-akan panjang. Tapi kalau bukan buat kesibukan-kesibukan seperti ini, ya 5 menit itu bukan waktu sebenarnya. Ya, bukan waktu itu. Ya, sekejap saja. Nah, maka di situ pentingnya kita untuk merubah mindset hidup kita. Kita plan, kita bagi-bagi, kita apa manajemen waktu ini supaya apa punya apa manfaat yang lebih besar. Kalau kita tidak bisa manage sendiri misalkan, apalagi yang bukan pengajar misalkan, dia tidak punya waktu kapan murojaah, mau ngapain murojaah mau nggak ngajar. Baik. Dia juga tidak punya waktu untuk rutinitas baca Quran. Ya, ngapain saya baca Quran banyak-banyak, wong saya enggak mau jadi imam, saya enggak mau mentasmi orang. Intinya itu pikiran seperti itu mesti ada bagi siapa yang mereka tidak punya kesibukan dalam ya hal terkait dengan pendidikan. Ya, maka bagaimana caranya? Caranya pergunakan waktu dengan baik, dengan cara apa? Menimba ilmu. Jadi apa? Ada rutinitas yang akan dia kejar. Contoh misalkan bahasa Arab, dia rutinkan atau dia jadwalkan misal ba'da maghrib. Terus tuh, jangan sampai kalah dengan kesibukan. Kalau cuma kesibukan yang sifatnya sepele, jangan kalah. Diusahakan. Jadikan itu waktu mati buat kita. Artinya waktu yang tidak bisa diganggu gugat kecuali darurat. Kalau kita tidak punya prinsip kayak gitu, kita tidak akan bisa. Kadang kita ini kan terlalu banyak uzur. terlalu banyak udzur. Contoh misalkan kudarus apa gitu misalkan, entah pada maghrib atau pada isya atau pada asar, itu kesibukan yang terkecil ya, itu akan dia jadikan alasan untuk meninggalkan pelajaran itu. Atau bahkan cari-cari kesibukan untuk meninggalkan pelajaran itu. Gak ada kesibukan, nyari-nyari, apa sih saya mau sibuk dulu nih, apa nih, sampai seperti itu. Setan memalingkan kita dari waktu-waktu berharga kita dengan cara seperti itu. Sehingga apa? Ya kita akan rusak lagi nih waktu kita. Jadi apa, manajemen waktu kita akan rusak lagi kalau seperti itu. Kenapa? Kita tidak punya waktu baku. Ya. Jadi kalau kita punya waktu yang akan kita matikan untuk A misalkan, untuk suatu kegiatan A, matikan di situ. Jangan sampai diganggu gugat. Sehingga apa? Punya rutinitas. Sehingga terbiasa. Sehingga yang lain ngikuti jamnya, bukan jam ngikuti dia. Ya, dia yang mengatur, bukan dia yang diatur. Jadi kita punya penggarisan, yang lain kita hitung dengan ini. Jangan kita dihitung dengan yang lain. Kalau kita ngikuti kesibukan ini, ya, kita akan habis waktu kita. Kenapa? Kesibukan gak akan pernah selesai. Tapi kalau kita jadi penggarisnya, kita ukur kesibukan dengan penggaris kita, dia akan ikut. Jadi kesibukan akan sesuai dengan jadwal kita. Contoh misalkan, kita punya darus pada maghrib atau pada isya. Wah, ini kita mau belanja kebutuhan pokok untuk sebulan yang akan datang, nanti pada isya atau besok pada zuhur. Kayak gitu. Bukan kita kalahkan jadwal mati kita. Ya, bukan kita kalahkan ya, jadwal rutin kita. Berarti kita kalah, berarti kita ini diukur oleh kesibukan, bukan kesibukan kita ukur dengan waktu kita. Sehingga ya kayak gitu, waktu kita itu ya enggak terpola gitu, terus pokoknya semrawut gitu loh. Jadi enggak punya waktu yang jelas. Ya, jadi semua ditabrak gitu aja. Yang penting ya dilalui dengan enggak ada aturan. Jadi kok dibuatkan bolang gelundung, yang gelundung sang gelundung-gelundungnya terserah. Enggak jelas gelundungnya mau ke samping, ke kayak gitu, ke depan enggak, ya pokoknya gelundung gitu aja dah, terserah. Ya. Ada waktu ya ini, pas kosong ya itu, pas ini ya begitu. Jadi enggak ada waktu sama sekali. Nah, seperti itu biasanya. Ya, dia akan apa? Kalau dalam ilmu nahwu itu namanya mabni. Mabni itu enggak ada perubahan, dia ya dia. Dia tahun 10 tahun yang lalu, dia 10 tahun yang sekarang. Ya, kenapa? Dia enggak ada waktu. Dia diukur dengan kesibukannya. Dia jadi kayunya, kemudian kesibukannya jadi meterannya, dia yang ngikuti itu, bukan dibalik. Baik. Kecuali yang punya jam mati ya, kebanyakan pekerja itu punya jam mati. Sip 1 misalkan jam 8 sampai jam 3 itu jam mati, gak boleh diganggu-gugat. Apa antum kalau misalkan masuk siang nih, atau masuk pagi ya, istri antum ngajak belajar kebutuhan, apa antum turuti apa tetap masuk? Gak bisa diganggu-gugat, harus masuk nanti sore kalau mau belanja, iya kan? Kenapa antum bisa? Ya karena ada tuntutan, kalau saya gak masuk gak digaji. Ya, kalau gak masuk nanti di PHK, di SP nanti peringatan 1, 2, 3 terakhir apa, dipecat misalkan. Ada tuntutan itu, sehingga apa, waktu mati buat kita itu sampai ini bisa. Ya. Artinya apa? Berarti kita masih diukur dengan ini. Kita punya ukuran. Jadi waktu itu kita yang memanajemennya. Ini begini, ini begini, ini begini. Tapi memang sulit kalau kita tidak terbiasa, sulit. Atau kita tidak punya kebiasaan, sulit. Baik. Tidak punya waktu baku. Sehingga kita pun apa, dipermainkan dengan apa, kesibukan kita. Bukan kesibukan kita yang atur. Atur kesibukan sesuai dengan waktu kita, jangan diganggu gugat. Ini waktu belajar, belajar. Juga misalkan kita punya anak misalkan, punya waktu khusus pada maghrib harus belajar, ya jangan keluar. Diusahakan, kecuali ya penting, kecuali ya misalkan sesekali, tidak masalah. Pada maghrib, tet, semua di rumah. Mau beli apa, tunda pada Isya. Kalau pada Isya ada jadwal, nanti di planning lagi, besok asar kita keluar, maghrib sudah harus sampai rumah. Kalau misalkan kepepet, maghrib keluar. Ya. Nanti pada Isya-nya bagi waktu. Kalau kita punya kesibukan taklim, taklim, atau sesaat sebelum berangkat taklim, harus, pokoknya harus buka bukunya, murojaah, ya, harus, setelah itu bebas. Itu kalau sudah terpola dalam kehidupan keluarga, nikmat. Ya, taib nikmat. Tapi kalau enggak terpola, ya itu tadi, semrawut. Kita dikalahkan dengan kesibukan dan akan apa? Berantakan. Dan anak pun akan terbina dengan berantaknya waktu-waktu mereka. Ya, dengan berantakannya waktu-waktu mereka dan terbiasa dengan itu soalnya. Baik. Jadi apa? Mulai sekarang harus punya waktu mati untuk yang baik-baik. Contoh pada maghrib, fokus jangan kemana-mana. Pokoknya gunakan untuk belajar. Karena waktu ini ya ini, waktu kita itu ya ini sebenarnya. Pada maghrib sampai isya ini. Atau minimalnya pada isya 1 jam sampai sekian jam, itu waktu mati kita. Harus kita matikan untuk itu. Jangan sampai kalah dengan yang lain. Sehingga apa? Kita punya kejelasan apa? Taib dalam waktu-waktu kita sehingga tidak terbuang sia-sia. Ikhtilaful ulama'i, ikhtilafal ulama'u fil afdal fi waktu sholatil fajri. Para ulama berselisih tentang waktu sholat subuh yang paling afdol. Fadahaba al-hanafiyyatu ila annal isfara biha afdol. Ya, Hanafiyah, madhab Hanafi Imam Abu Hanifah, yang dinisbahkan kepada beliau, ulama-ulama yang bermadhab Hanafi, berpendapat bahwasannya al-isfar, menunggu sampai waktu terang dalam melaksanakan sholat subuh, itu lebih utama. Di hadis mereka berdasarkan dengan hadis asfiru bil fajri. Asfiru, tunggulah waktu sedikit terang dalam sholat fajar. Fa innahu a'dhamu lil ajri, karena waktu itu lebih besar untuk pahala. Qala Tirmidzi hasanun sahih. Imam Tirmidzi berkomentar hadis ini hadis hasan sahih. Wa dhahaba al-jumhur minhum al-a'immatu tsalatsatu ila anna taghlisa biha afdal. Jumhur berpendapat, ya, dan termasuk dari mereka imam selain Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, Ahmad, bahwasannya taghlis, ya, waktu remang-remang, menyegerakan ketika fajar shodiq, segera dilakukan sholat subuh lebih baik. Jadi enggak usah menanti sampai rada panjang. Misalkan kalau sekarang subuhnya jam 4, jangan menunggu sampai setengah 5 atau jangan sampai jam 5. Jangan. Ya, di situ azan, kemudian tunggu sejenak. Ya, kemudian iqamah. Baik. Nah, pendapat yang kedua ini berdasarkan dengan hadis-hadis yang banyak, di antaranya hadis dalam bab yang kita baca. Wa ajabu an hadithi asfiru bil fajri. Dan mereka menjawab argumen pendapat yang pertama, yang menyatakan menunggu waktu sedikit terang lebih baik. Dijawab hadis ini bi ajwi batin kathiratin wa ahsanuha jawaban, dengan argumen-argumen yang banyak, dan yang terbaik dari argumen itu ada dua. Yang pertama, fa imma ayyurada bil amri bil isfar tahaqqaqa tulu'ul fajri hatta la yata'ajjalu fayuqi'unaha fi aqabil lail wa yakunu af'alu tafdhil alladhi huwa a'zam ja'a 'ala ghairi babihi wa huwa ya'ti li ghairi tafdhil katsira. Ya, jawaban yang pertama, bantahan untuk madhab Hanafiyah yang menyatakan menunggu waktu sedikit terang lebih baik. Jawaban mereka yang pertama, perintah untuk menunggu sedikit terang dalam hadis, bisa jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah betul-betul tahakkuk, ya, betul-betul apa, yakin tulu'ul fajri, keluarnya fajar shodiq, ya, bukan apa terangnya apa alam ini. Jadi yang dimaksud dengan asfiru bil fajri, tunggulah waktu terang untuk sholat fajar. Maksudnya apa? Betul-betul yakin fajar shodik itu naik. Ini yang dimaksud terang tuh ini, kata mereka. Bukan apa? Setelah fajar kemudian nunggu lama sampai setengah jam atau lebih baru sholat subuh. Enggak. Ini jawaban yang pertama. Dan ini sahih. Nah kalau misalkan nunggu waktu subuh sedikit rada terang, adanya kapan? Kalau seandainya adanya ditunda dari semenjak terbitnya fajar shodik sampai nanti waktu yang afdal menurut mereka setengah jam setelahnya misalkan, bagaimana dengan puasa yang akan dilaksanakan kaum muslimin? Pengaruhnya besar. Ya, bisa-bisa mereka makan nanti jam 5 masih sahur. Hatta la yata'ajjalu. Sehingga apa yang dimaksud tadi ini apa? Menunggu betul-betul keluar fajar shodik, bukan fajar kadhib. Kalau fajar kadhib kan keluar, hilang, gelap lagi. Ya. Tunggu ini sampai betul-betul fajar shodiknya keluar, jadi terang. Sehingga mereka tidak tergesa-gesa sehingga terjatuh dalam apa? Waktu yang masih termasuk waktu malam, belum keluar fajar shodiknya. Sehingga apa? Hukum sholat mereka tidak sah. Ini yang dimaksud. Jadi asfiru, tunggulah waktu yang terang untuk sholat fajar. Maksudnya adalah betul-betul fajar shodiknya sudah muncul, bukan fajar kadhib. Jadi yakin. Wa yakun af'alu tafdhil. Ya, maka jadilah af'alu tafdhil yang mereka pakai. Mana af'alu tafdhil? A'dhamu. Kalimat a'dham ini af'alu tafdhil. Jadi sighah, bentuk tata bahasa yang peruntukannya adalah untuk yang paling. Jadi kalimat yang paling ini tambahan. Biasanya kalau dalam bahasa Arab itu adalah pada sighah bentuk tafdhil, af'alu tafdhil. Ya, ini tinggi, ini lebih tinggi. Hadza tawil, ini tinggi. Wa hadza atwalu minka, dan ini lebih tinggi darimu. Nah, lebih, kalimat lebih ini adalah af'alu tafdhil. Tambahan kalimat lebih dalam bahasa Arab dimasukkan dalam apa? Bentuk af'alu tafdhil. Lebih besar. Ya, di sini azam. Ja'ala ghairi babihi. Dia datang dalam hadis ini bukan dalam rangka untuk merealisasikan apa? Makna dalam af'alu tafdhil. Jadi bukan untuk melebihkan, bukan. Tetapi sekedar bentuk saja, bentuk dalam ucapan. Jadi bukan ada makna apa-apa, tidak ada makna lebihnya di situ. Ya, dan ya, af'alu tafdhil datang dengan makna yang biasa-biasa saja itu banyak dalam tempat-tempat. Dengan dalam berbagai tempat ada. Jadi pakainya sighah tafdhil, tetapi yang dimaksudkan biasa-biasa saja. Itu banyak. Di antaranya adalah dalam hadis ini. Asfiru bil fajri fa innahu a'dhamu lil ajri. Tunggulah waktu terang ketika sholat subuh karena apa? Dalam hal itu pahalanya besar. Jadi begitu saja datar, enggak ada pahalanya lebih, enggak ada kalimat lebihnya, enggak ada. Kan dipakai afluf tafdhil dalam konteks biasa. Yang kedua, wa iman yurada bil isfar itolatul qiraati fi shalah. Bisa jadi pula yang dimaksud kalimat isfar sampai terang itu memanjangkan dalam sholat subuh. Ya. Fa'innaha mustahabbah, karena panjang dalam sholat subuh itu dicintai. Wabi itolatil qira'ah, dan dengan cara apa? Memanjangkan bacaan. La yafruguna minas sholat ila waqta lisfar. Tidak selesai, apa? Tidaklah dia selesai sholat kecuali sudah sedikit apa rada terang. Ya, subuh jangan hanya dibaca tabat misalkan, atau sampai inna atoina alhaqumu, jangan, kalau bisa rada yang sedikit panjang. Di samping menunggu jamaah, supaya mendapatkan jamaah, keutamaan jamaah juga apa? Panjangnya sholat subuh tadi mendapatkan keutamaan. Nah, bisa jadi kalimat isfar dalam subuh ini, engkau sholat subuh tepat waktu, tetapi engkau panjangkan bacaannya sehingga kamu selesai subuh dalam keadaan waktu sudah sedikit apa? Terang. Ma yu'khadhu minal hadis, yang diambil dari hadis ini, yang pertama istihbabul mubadarah ila salati subhi fi awali waqtiha. Dicintai bersegera melaksanakan salat subuh pada waktunya. Yang kedua jawazu itiyani nisa ilal masajid, bolehnya para wanita pergi ke masjid. Li syuhudi salati ma'ar rijal, untuk ikut salat jamaah bersama kaum laki-laki. Ma'a adami khawfil fitnah, ya dengan tentunya tidak adanya fitnah yang ditakutkan. Wa ma'a tahaffudhihinna min ishari anfusihinna bizinah, dan menjaga diri dari menampakkan perhiasan. Ini ya, tapi kalau zaman sekarang ke masjid semua dipakai wangi, ya, masya Allah. Ya itulah, kita tidak menyalahkan mereka karena memang mereka nggak ngerti. Ya, kita tidak mencela mereka karena memang mereka tuh ya awam, tidak paham, tidak ngerti. Ya kita sikapi dengan biasa-biasa saja. Misal kita pulang kampung ke masjid apa kampung kita ngelihat, ya, ya biasanya seperti itu memang. Ya biasa saja, kita nggak usah minggir-minggir kayak orang aneh gitu, biasa saja. Hati-hati yang seperti itu. Ya, biasa saja. Jangan sampai kita memiliki sikap yang berbeda. Kenapa kita gituin, mereka malah berbalik. Itu orang kenapa? Penyakitan apa? Ya, justru malah akan berbalik sesuatu yang kurang bagus. Kita pengen yang ngerjakan sunnah, tapi yang kita apa kerjakan ini medianya nggak ngerti apa-apa. Ya. Saya ini emang salah apa sih, itu orang kalau saya lewat kok minggir-minggir kayak gitu. Ya, iya apa enggak coba? Pertama, yang terimatkan di mereka itu yang terimat. Mungkin kita sih pengennya jaga sunnah, bagus masya Allah. Cuma kondisinya enggak memungkinkan gitu loh. Yang seperti ini kita hadapkan dengan ilmu, tapi kita hadapkan dengan kebaikan. Dengan cara apa? Ya kita sapa. Kalau misalkan emang itu adalah orang tua, nenek-nenek misalkan, kita sapa ya, seperlunya. Dia ngajak ngobrol, kita tanggapi seperlunya. Kenapa? Untuk menjaga kejelekan tadi. Akhaf darurain, kita melaksanakan ya yang terkecil dari kejelekan, dua kejelekan yang kita hadapi. Ini penting ya, jangan sampai kita bersikap seperti itu. Karena yang terkena bukan ya diri kita, yang terkena adalah dakwah yang kita bawa. Baik. Jadi menghadapi mereka itu harus ngerti apa permisalannya ini yang tepat. Atau juga jangan dibalik. Misalkan medianya sudah tepat, ya maka sikapnya juga pas. Misalkan ummahat, ya kalau sama ummahat ngerti, kita jauh, oh, pinter, bukan pinter, ya emang seperti itu harusnya, berjauhan. Ya, jangan dibolak-balik. Kalau sama yang awam deket apa jauh, kalau sama ummahat mah disapa, dari mana um, misalnya. Ya. Ummahat disapa, dari mana um. Dia kaget, loh ini ikhwan apa bukan? Loh kita harus katanya enggak boleh menempatkannya itu loh. Jadi jangan ngantuk kalau ada orang menjelaskan, nanti salah menempatkan lagi. Nah, kata ustaz boleh. Maksudnya medianya itu loh, tepat apa enggak. Kita harus mengerti fikih dalam praktek satu ibadah. Jadi ibadah itu butuh fikih. Cara prakteknya juga harus ada caranya. Ya. Ketika satu ibadah kita praktekkan menimbulkan mafsadat, tunda. Bukan berarti kita enggak mengerjakan, tunda sampai waktu yang tepat. Itu namanya fikih dalam ibadah. Jika memang dikerjakan itu tepat, jangan ditunda, kerjakan saat itu juga. Ya, contohnya tadi, kita pulang kampung pas Ramadan misalkan. Yang tentunya kalau pas Ramadan banyak orang, ya kan? Ya, kalau kita keluar gang rumah itu sudah ya, mbah-mbah, ibu-ibu nanyain kabar, oh masya Allah kapan mulai? Janganlah menjauh, ya, jangan. Justru malah akan terjadi kejelekan nanti. Aku kayak dianggap pitik apa? Orang tua tidak ngerti. Ngerti kalau kita ini bukan makhluk mereka tuh nggak ngerti mereka. Mungkin wis tuwek. Lewat orang salam, jak ngomong orang jawab. Ya. Udah bahaya kalau kayak gitu. hati-hati. Santai saja. Ngobrol-ngobrol enggak masalah. Kenapa enggak ngerti medianya enggak bisa untuk kita pakai yang ini. Nah, biasa saja. Ya, kecuali kalau tadi media sudah tepat tadi, jangan dibolak-balik. Nah, itu. Jadi apa, terkadang melaksanakan ibadah pun juga butuh media yang pas. Kita ninggalkan sunnah jelek. Ya, kita apa namanya? Melakukan kemaksiatan jelek. Cuma kita lihat mafsadat dan mudharatnya. Kalau kita kerjakan sunnah dapat pahala, dapat. Tapi kalau sampai menimbulkan kejelekan yang besar, maka melaksanakan di saat itu tidak baik. Melaksanakan di saat itu tidak baik. Kita melaksanakan satu maksiat, cuma imbasnya nanti akan besar. Sunnah terjaga, ya, itu lebih didahulukan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil manafi. Dalam hal ini maksudnya meninggalkan sunnah. Kalau kita katakan maksiat terlalu dalam, jadi kita tinggalkan sunnah, ya. Tinggalkan sunnah sejenak bukan berarti kita tinggalkan, tetapi kita tunda pelaksanaannya sampai waktu yang tepat, ya, itu lebih baik. Contoh yang tadi, ya, kita ikhtilat dengan perempuan, hukumnya apa? Gak boleh. Cuma kondisinya darurat. Kalau kita tidak ikhtilat dengan mereka, artinya ikhtilat ini diajak bicara, kita jawab gitu. Bukan ikhtilat dua-duaan, bukan. Ya, besar. Ya, kita akan jadi perbincangan. Kita belum ngomong aja orang udah takut tuh. Oh, hati-hati loh. Sama itu hati-hati. Ya. Harus ngerti. Yang demikian harus apa? Ngerti. Jangan kemudian malah sok-sokan. Sok ini udah nyunah lo. Jadi sekarang pengen ngomong, cuma ngomongnya bukan dengan lisan tapi dengan keadaan. Ya, sama ibu-ibu kampung misalkan, wah, jaga diri biar sok dianggap. Dulu biasanya seperti itu orang yang baru kenal sunnah. Ya. Kalau dibenci malah senang. Wah, saya dibenci sekampung, ya, malah jadi jagoan kalau dibenci. Cerita-cerita, wah, kalau saya mau hebat, ya, orang semua sekampung benci dengan saya, disidang 50 kali saya di rumah. Nah, soalnya kamu bukan dakwah di situ, kamu merusak namanya. Nah, merusak dalam hal itu. Nah, biasanya yang berpemikiran seperti ini kalau enggak diarahkan juga bikin fitnah. Dia sudah kentang-kentang kayak gitu, tiba-tiba ada ustaz yang datang ke kampung misalkan. Loh, kok ditanya ibu-ibu kok mau dia, ya, ustaz ini? Wah, ustaz enggak beres ini. Manhajnya lemah ini, manhajnya loyo ini. Enggak beda dengan ustaz yang itu. Wah, tegas keras minta, senang dengan dia. Artinya dia nilai sendiri, dia apa namanya? Imajinasikan sendiri ilmunya. Repot yang kayak gini. Ya, kenapa enggak? Ternyata memang dia belum ngerti caranya. Ini penting dalam praktek ilmu. Ya, praktek ilmu itu penting, khususnya dalam hal menerapkan sunnah. Itu mencontoh orang yang berilmu, tidak berinisiatif. Ya. Dan tentunya orang yang berilmu di tengah-tengah kita tidak maksum. Tidak setiap apa yang mereka kerjakan itu harus ditiru. Bisa jadi mereka salah. Ya. Tetapi jikalau orang yang berilmu saja terkadang terjatuh dalam kesalahan, bagaimana dengan kita yang tidak berilmu? Itu loh patokannya itu. Contoh misalkan kita tinggal di satu tempat ada ustadz. Itu kadang ustadz, kok ustadz ngomong sama ibu-ibu perumahan, ya? Kok ustadz kayak gitu, ya? Terkadang mungkin itu salah. Ya. Mungkin saja dia punya satu pertimbangan yang mungkin kita tidak ngerti. Ya. Jadi begini, kalau misalkan terkadang orang yang berilmu saja dalam hal bersikap atau mencoba untuk menerapkan fikih yang dia ngerti, berusaha, ya, mungkin dia terjatuh. Itu kadang saja terjatuh pada salah. Bagaimana dengan yang tidak berilmu, tidak punya fikih, tidak punya kaedah? Loh, itu pusat yang di sana, begini, begini. Gini enggak boleh, gitu enggak boleh. Itu kuat, tegas, bagus. Loh, fikihnya beda-beda. Tempat yang dihuni dengan tempat yang kita huni beda. Harus dilihat posisinya. Dilihat keadaannya, dilihat orang-orangnya. Itu terkadang yang tidak dimengerti. Jangan sampai ya. Terkadang biasanya nih yang seperti itu bisa jadi dia memang dasarnya wataknya seperti itu, keras. Ya, yang jelas karena memang dia tidak punya ilmu yang jelas. Tidak ngerti kaidah-kaidah, enggak ngerti patokan-patokan, enggak mengerti fikih dalam beramal atau muamalah, atau biasanya mungkin baru keluar dari ma'had, lingkungan pondok. Ya. Kenapa? Di pondok itu orangnya siap semua. Di pondok-pondok itu orangnya siap-siap. Kenapa? Emang sama-sama pengen ngamalkan sunnah, antum keras di situ ya. Mereka siap gitu loh, karena emang di situ dia siap untuk dibina, dididik. Ya, sehingga antum mau bersikap A, B, C pun ya wajar. Di pondok orangnya siap-siap semua. Tapi kalau antum keluar kemudian bersikap dengan yang ada, medianya beda. Ya. Sehingga terkadang masih kaku. Kenapa? Belum mengerti. Masih canggung karena memang belum memahami keadaan. Belum biasa hidup di luar. Kadang salah arah, salah tindakan. Ya. Tapi kalau dia punya kaedah, dia punya pemahaman-pemahaman, walaupun ya terkadang salah, ya maka salahnya pun maafu, insya Allah diampun dan dia dapat satu pahala. Nah, itu bedanya orang berilmu dalam bersikap dengan orang bodoh yang bersikap. Ya, terkadang orang berilmu bersikap, dia punya kaedah, saya punya kaedah ini, cuma mungkin saja pas dalam penerapannya kadang juga salah, gitulah. Seperti itu. Itu intinya. Sehingga terkadang kalau kita hidup di lingkungan misalkan ahlul ilmi, masyayikh ya, yang sudah besar ilmunya, mumpuni ilmunya, kadang kita tercengang sendiri. Kok beda dengan yang kita inikan di kepala ya? Ternyata mereka lebih santai, mereka lebih sabar, mereka lebih indah dalam berdakwah, lebih lembut dalam berdakwah. Kok kita kayak kita kembalikan, kita ternyata jauh sekali. Nah, itu pentingnya bimbingan, pentingnya orang-orang yang berilmu di tengah-tengah kita. Seperti itu, penting keberadaan mereka itu sangat penting. Ya, tapi kenapa terkadang mereka bertindak itu dengan kaedah yang sudah mereka miliki? Yang terkadang salah, wajar manusia. Seperti itu. Jangan kemudian kesalahannya dipakai, kemudian kebenarannya enggak pernah dilihat. Ini penting. Terkadang ya, seorang alim itu berbuat A dan B. Kadang kita bingung, kok A dan kok gimana sih ini? Kalau dalam hal ini Ustaz, kok kayak gini kayaknya, wah ini enggak beres ini kayaknya Ustaz ini. Langsung kesimpulan langsung ke situ gitu loh terkadang. Masya Allah, saking hebatnya dia. Kaidah juga enggak pernah belajar, usul juga enggak pernah belajar. Bahkan kalau belajar dia mumet sendiri mungkin. Tapi langsung terkadang menyimpulkan. Ya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Sehingga apa? Kita belajar dari kisahnya siapa? Nabi Musa dengan siapa? Khidir. Bukan berarti kita mencela Nabi Musa, enggak. Tapi ini ada kaidah yang besar. Bagaimana ketika Khidir melakukan sesuatu yang di luar apa? Pengetahuan Nabi Musa. Dia bunuh anak, dia robohkan rumah. Sampai-sampai apa? Nabi Musa ini, wah ini berarti ini. Sampai terakhirnya dia tinggalkan Khidir. Ternyata apa, setelah selesai dia banyak mengkritik, disampaikan ini anak begini begini begini. Kalau tetap hidup dia akan merusak akidah orang tuanya. Ini rumah tak robohkan kenapa? Karena apa? Pemilik rumah ini punya anak. Dan di dalam rumah ini ada harta karun. Jika tetap di situ, ya apa, jika tidak dirobohkan, maka hartanya tidak akan terkuak. Naik kapal, dilubangi kapalnya. Sampai, loh kenapa kamu lubangi kapalnya? Nanti gimana kalau kapalnya tenggelam? Diingkari sama Nabi Musa. Ini kisah yang sangat, Masya Allah, indah. Ya. Akhirnya apa? Wahai Musa, sa'unabdi'uka. Aku akan kabarkan kepadamu dengan sesuatu yang tidak engkau jangkau ilmunya. Kalau seandainya ini kapal enggak saya lubangi, laut ini banyak bajak lautnya, dan mereka akan mengambil setiap kapal yang masih sempurna. Sementara kalau diambil kapal ini, bagaimana posisi kita? melubangi kapal jelek, akan bisa bikin tenggelam. Cuma lebih baik daripada apa? Sesaat daripada kapal yang diambil siapa? Oleh bajak laut semua. Nah seperti itu yang terkadang harus kita mengerti. Enggak langsung kita vonis. Kenapa sih enggak gitu-gitu, enggak cepat-cepat, kenapa Mbak Kevin? Kadang pertimbangan yang ada pada seseorang alim yang dia pertimbangkan, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain yang mungkin enggak ada dalam benak kita. Kita kan pengennya A, B harus B, tapi enggak ngerti nanti bagaimana hasilnya, bagaimana mafsadat maslahat, yang penting pokok yang penting gitu loh. Nah itu bahaya. Barakallahu fiik. Jadi orang itu harus punya basirah, pandangan ke depan. Kalau saya A, nanti akibatnya apa? Oh, akibatnya yang baik A, B, C. Yang jelek A, B, C. Timbang, mana yang baik? Oh, besar yang baiknya, lakukan. Ya, jangan seperti orang ngawur. Apa orang ngawur itu? Yang penting berani. Tapi kalau dihadapkan padanya, ini loh, kalau kamu ngomong kayak gini, ya, maslahatnya ini, mudaratnya ini. Ya, kalau masih kamu lanjutkan, nah berarti kamu itu berani. Namanya apa? Orang berbuat tahu resiko, siap nanggung akibat dan resiko. Banyak kok orang berbuat tapi gak mau siap resikonya. Banyak. Jadi terkesan nekat dan ngawur. Jadi orang berani dengan orang ngawur itu beda. Kalau orang berani itu siap resiko, ngerti apa resikonya. Kalau orang ngawur, nekat, itu gak mau, gak, dia gak mau. Karena apa? Kalau dikasih tahu resikonya dia takut. Itu orang nekat namanya. Ya. Oh, saya mau nekat pokoknya. Kamu tahu ini. Kalau kamu nekat nanti begini begini begini. Oh, gitu toh. Oh, enggak jadi. Biasanya kayak gitu. Berarti dia sebenarnya itu takut. Orang nekat sebenarnya takut. Kenapa? Enggak berani apa? Memikirkan resikonya kayak apa. Tapi antum enggak ngerti elektronik. Nekat bongkar kulkas. Nekat aja pokoknya. Ya, kalau misalkan tahu ini kulkas baru loh. Ini kulkas baru kemarin, masih ada garansi. Kalau kamu niat apa nekat bongkar, garansinya hilang, bisa jadi rusak, dijual enggak laku. Kamu siap? Nah, kadang orang yang nekat kalau kita katakan seperti itu, dia mundur, iya, kalau gitu enggak jadi. Jadi orang beda, orang nekat sama orang berani. Ya, kalau orang berani, iya, saya siap. Ya, enggak laku, dijual, enggak bisa sebenarnya saya kasihkan orang. Tak jual, rongsokan. Nah, berarti berani orang. Kenapa? Siap resikonya. Itu jangan ambil tindakan tanpa tahu resiko. Nah, kadang orang yang berilmu itu yang diinginkan. Nanti kalau saya kayak gini resikonya kayak apa ya? Biasanya resikonya dulu, baru kemudian manfaatnya, manfaatnya. Atau dibalik, manfaatnya dulu apa, kemudian resikonya apa? Besar atau kecil? Lebih besar mana? Jadi pertimbangan-pertimbangan itu penting. Kecuali pada kondisi-kondisi yang memang tidak butuh pertimbangan. Mau perang pertimbangannya banyak. Tidak jadi perang, kena tembak duluan. Nembak enggak ya? Kalau nembak kena gimana nih? Kalau enggak kena nanti pelurunya rugi satu. Ya, wah, kayak gitu ya. Jangan maju perang, sudah di rumah duduk. Ya, beda anonya, makomnya. Baik, barakallahu fikum. Nakta hilafna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.